Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian wal akhawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini berbahagia sekali kita bisa berjumpa setelah libur 2 minggu ya. 3. Ah, 3 minggu. Dan kita akan melanjutkan kuliah kita pada malam hari ini, masih dalam bab siwak, ya. Tertinggal 2 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari. Nah, saya kira Aisyah sudah ma'ruf sehingga tidak perlu kita jelaskan ulang. Tetapi nanti pada hadis yang kedua, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, kita akan jelaskan siapa perawi hadis. Kita mulai dengan hadis at-thalith, hadis yang ketiga, yaitu hadis Aisyah. Saya mulai dengan membaca dan mohon diikuti seperti biasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dakhala Abdul Rahman. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. Kenapa di sini رضي الله عنهما kembali kepada Abu Bakar dan Abdul Rahman anaknya. Naam, رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini dakhala, keduanya masuk kepada Nabi. Dakhala ala, ya. Masuk kepada Nabi maksudnya berziarah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana mustanidatuhu ila sadri. Wa ana musnidatuhu. Naam. Yang betul musnidatuhu. Wa ana musnidatuhu. Wa ana musnidatuhu. Di situ apa? Musnidatuhu. Betul ya? Musnidatuhu ila sadri. Musnidatuhu ila sadri. Wa ma'a Abdirrahman siwakun. Wa ma'a Abdirrahman siwakun. Ratbun. Ratbun. Yastannu bihi. Yastannu bihi. Fa'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basarahu. Basarahu. Fa'akhadtu siwaka. فَقَدِمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ فَقَدِمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ. Nah, karena ini panjang, saya khawatir nanti tidak sampai. Kita potong dulu, kita ulangi dari Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala Abdurrahman. Di sini Abdurrahman beserta bapaknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, ini berziarah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ana di sini kembali kepada Aisyah. Aisyah sedang apa? Aisyah sedang menjadi tempat sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di dada Aisyah. Gini ya. Kan beliau sedang sakit sehingga beliau bersandar ke istrinya. Ya. Ya. Terlepas dari berat atau ringan, yang jelas demikianlah. Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur berbaring di paha Aisyah radhiyallahu anha, dan seperti itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harmonis. Nah. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian wa ma Abdurrahman, tiba-tiba di situ Abdurrahman menggunakan siwak. Wa ma Abdurrahman, bersama Abdurrahman siwakun ratbun. Dia membawa siwak yang basah. Yastannu bihi, sedang digunakan olehnya untuk bersiwak. Fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah. Di sini abada basarah. Abada basarah yaitu mengarahkan pandangannya. Ya. Cuma dipotong oleh kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai fa'il. Nabi memandang ke arah siwak tersebut yang dipegang oleh Abdurrahman sakallahu khair. Wa zawwajakallahu bikran. Amin. Fa akhadtu siwak, maka aku Aisyah mengambil siwak tersebut. Ya. Fa qadimtuhu wa tayyabtu. Di dalam riwayat yang lain, itu riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah, Aisyah ini anak siapa? Abu Bakar. Sehingga Abdurrahman apanya? Nah, saudarinya, saudaranya. Nah. Maka di sini Aisyah meminta meminta dari Abdurrahman, "A'tini hadha siwak ya Abdurrahman." Wahai Abdurrahman, aku minta siwakmu. Fa'tanihi fa qadamtuhu fa'ataituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari sendiri beliau memberikan tabwib. Ingat, fikihnya Imam Bukhari adalah pada tabwib, pada tabwib. Tabwib itu pembabannya beliau. Jadi beliau dalam menulis kitabnya itu menyebutkan bab, katakanlah seperti ini, beliau menyebutkan bab man tasawwaka bisiwakin ghairihi. Man tasawwaka bisiwaki ghairihi. Kemudian setelah itu menyebutkan hadis. Nah, fikihnya Imam Bukhari pada tajuk itu tadi, pada pembabannya, tabwib. Sehingga ya ikhwah, kalau kita ingin mengambil katakanlah pendapat dari Imam Bukhari, kita cukup mengambil dari babnya. Sehingga di sini Imam Bukhari membolehkan ya bersiwak menggunakan siwak orang lain. Jadi kita boleh menggunakan siwak yang sudah yang menjadi milik orang lain, ini boleh. Dengan syarat apa? Meminta atau diberi dengan izin. Dari mana kita tahu? Dari babnya. Babnya mengatakan apa? Babun man tasawwaka bisiwakin ghairihi. Terkadang beliau menyebutkan bab jawaz kada wa kada. Bab kebolehan ini dan itu. Menunjukkan bahwa beliau mengatakan apa? Boleh. Terkadang nanti bab wujub kada wa kada. Maka di sini menunjukkan bahwa Imam Bukhari mengatakan hukum ini adalah wajib. Karena ini kitab hadis ya, akhi. Bukan kitab fikih. Sehingga beliau tidak bisa memperbanyak kalimat, tetapi di dalam pembuatan bab Imam Al-Bukhari menggunakan fikihnya dan meletakkan fikihnya di situ. Berbeda dengan Imam Muslim, karena hadis Imam Muslim itu beliau ketika menuliskan hadis tanpa bab. Hadis nomor sekian terus, hadis nomor sekian terus disebutkan saja tanpa adanya bab. Tapi kalau kita tengok di kitab Sahih Muslim, ada babnya tidak? Ada. Dan ketahuilah bab ini bukan milik Imam Muslim. Tetapi para ulama lah yang meletakkan bab-bab tersebut di dalam hadis-hadis Imam Muslim untuk mempermudah kita mempelajari hadis Muslim. Jadi berbeda antara bab tabwib pada Sahih Bukhari dan tabwib pada Sahih Muslim. Tabwib pada Sahih Bukhari milik Imam Bukhari dan disitulah fikihnya Imam Al-Bukhari. Sedangkan tabwib pada Sahih Muslim di sini adalah karangan para ulama. Sehingga terkadang kalau kita mempelajari Sahih Muslim, ustaz atau syekh yang memberikan kuliah, beliau tidak menyebutkan bab, langsung baca hadisnya saja tanpa bab. Kenapa? Karena Imam Muslim tidak menyebutkan bab. Dan kita mempelajari Sahih Muslim bukan mempelajari apa namanya sesuatu yang tercampur menurut beliau-beliau begitu. Nah, kita lanjutkan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada di situ ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina ana al-yawm. Naam. Inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatafaqqad yaqulu aina ana al-yawm aina ana ghadan istabta al-yawm Aisyah faqultu falamma kana yawm qabadahu Allah. Naam, ini nanti lain kali. Kita lanjutkan. Kemudian apa? Kemudian faqadimtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku ya di sini Aisyah memotong bagian yang sudah sudah rusak. Jadi kalau kita pakai siwak, siwak itu kan dia kayu biasa, dia kayu arok. Dan umumnya kayu itu ada bagian yang keras dan bagian luar yang lembut. Bagian yang luar yang lembut ini biasanya dibuang, kemudian yang keras ini digigit dengan ujung gigi sampai menjadi serabut. Kemudian setelah itu baru digunakan. Kalau sudah digunakan berarti dalam bentuknya apa? Serabut. Ya. Bentuknya adalah serabut begini. Nah, ini oleh Aisyah dipotong. Kemudian setelah dipotong menjadi baru lagi, dikupas, dibersihkan dan digigit dengan gigi Aisyah. Supaya menjadi apa? Serabut yang baru, kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya kenapa tidak dipukul pakai palu, kenapa tidak digunakan alat-alat yang lain, tetapi kenapa digigit dengan mulut Aisyah. Disinilah keharmonisan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Ya. Jadi sudah biasa antar suami istri ini bertukar air liur. Bertukar air liur sudah biasa. Ya. Tidak menjadi masalah. Terkadang istri minum tidak habis, dimakan dia habiskan oleh suaminya. Biasa. Ya. Mungkin awal-awal rasanya bagaimana? Itu dilawan saja. Sebab sudah biasa suami istri itu bersama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Kita lanjutkan, diikuti ya. Tsumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Tsumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bihi. Fastanna bihi. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yang betul mansub ya, فما رأيت رسول الله. Nah, istana istinanan ahsana minhu fama ada an faragha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isbi'ahu thumma qala fir rafiqil a'la thalathan thumma qada alayhi ma'af udhiya alayhi situ apa qada na'am kemudian disebutkan di sini wa kanat taqul mata baina haqinati wa daqinati wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilayhi wa araftu annahu yuhibbu siwaka فقلت أخذه لك فأشار برأسه أن نعم tidak ada di situ نعم. Di sini ya ikhwah, tadi hadis sudah kita bacakan, berhenti sampai ثم قضى عليه, kemudian dilanjutkan dengan وكانت تقول. Di sini tambahan, jadi terkadang seorang perawi hadis lupa menyampaikan apa yang di atas atau dalam riwayat yang lain dibawakan ke sini, kemudian disebutkan di antaranya apa, wa kana taqul ma tabaina haqinati wa daqinati. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di antara haqinati wa daqinati, di sini. Jadi di dada Aisyah, kepala beliau ada di sekitar sini leher dengan apa ini, kerongkongan atau tenggorokan. Nah, wa fi lafdin dalam sebuah lafaz, dalam sebuah lafaz juga, maksudnya lafaz yang lain, faraaituhu yanzuru ilaih, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Siwak yang berada di tangan siapa? Abdurrahman. Ini bicara tentang yang tadi, ya. maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, wa araftu annahu yuhibbu siwaka, maka aku paham bahwa suamiku ini menyukai siwak yang dipegang oleh Abdurrahman. Faqultu akhudhu laka, kemudian aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku ambilkan untukmu wahai suamiku? Fa asyara bi ra'sihi, Nabi menganggukkan kepalanya, dan anggukan ini maksudnya adalah an'am, artinya ya. Jadi tidak mengatakan ya, tapi cukup dengan menganggukkan. Baik. Kita lanjutkan terjemah hadis. Tadi sampai mana? Sampai Aisyah membersihkan siwak tersebut dan digigit dengan giginya, ya. Tsumma dafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Kemudian aku menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun apa? Bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastanna istinanan ahsana min. Maka aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebaik siwaknya ketika itu. Artinya beliau biasa, Aisyah sering melihat Nabi bersiwak, tetapi hari itu bersiwaknya sangat bersih sekali. Ya, sangat bersih sekali, sampai-sampai digambarkan aku belum pernah melihat beliau bersiwak sebaik hari itu. Ini sebenarnya mubalaghah. Mungkin beliau juga pernah di waktu yang lain, tetapi pada sehari itu sangat baik sekali. Dan ini ditunjukkan dengan kalimat tersebut. Fama ada an faragha Rasulullah SAW, tapi ketika Nabi SAW sudah selesai bersiwak, apa yang dilakukan? Rafa'a yadahu, mengangkat tangannya. Ya. Au isbi'ahu, atau jarinya. Jadi sini ragu-ragu, perawi ragu-ragu antara Nabi mengangkat tangan atau jarinya. Terkadang kejadian begitu cepat, seseorang detailnya kurang apa? Kurang faham detail. Sehingga ya, yang jelas pokoknya mengangkat tangan, tetapi apakah tangan seluruhnya atau hanya beberapa jarinya saja. Tsumma qala, kemudian mengatakan. Apa perkataannya? Fir rafiqil ala, fir rafiqil ala, fir rafiqil ala. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud rafiq ala ala. Baik, ada lafaz-lafaz yang belum jelas di sini. Ya. Ada beberapa lafaz, di antaranya adalah fa abaddahu basarah. Abaddahu basarah di sini yang dimaksud tadi apa? Mengarahkan pandangannya. Kemudian apa lagi? Tadimtuhu wa tayyabtuhu. Tadi sudah kita jelaskan, Aisyah memotong, kemudian apa lagi? Menggigitnya dengan giginya. Dan kalau qadam itu menggunakan ujung gigi. Ya. Kalau qadam, qadamtuhu, tadi kan mengatakan qadamtuhu, berarti menggunakan ujung giginya. Nah, kita jelaskan hadis ini secara keseluruhan. Hadis ini menceritakan kisah Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat menyukai siwak dan selalu terhubung dengan siwak. Seperti kita lah, selalu terhubung dengan handphone, ya Ki. Ya. Saat kita tidur, kita letakkan handphone di samping kita untuk membangunkan kita di pagi hari. Saat kita ingin pergi, ya, kita bawa kemana-mana. Bahkan di masjid pun terkadang masih berada di tangan kita, tidak diletakkan di mobil, tidak diletakkan di motor, ya. Tidak diletakkan di motor, di dalam buka apa namanya? Buka bagian ini ya, kursi di bagian bawah bisa ada storage. Nah. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kebiasaan beliau selalu membawa siwak. Tetapi terkadang ya ikhwah, siwak yang dimiliki beliau terkadang mengering karena cuaca. Nah, ketika beliau melihat Abdurrahman datang ke rumah beliau saat sakaratul maut dan di sini menengok orang yang sakit. Aisyah Nabi SAW sedang sakit waktu itu menjelang kematiannya. Abdurrahman membawa siwak yang masih basah. Dan ini lezat sekali ya, akhi, dibandingkan siwak yang sudah kering. Buktikan, antum beli yang masih baru, fresh, gunakan 1-2 hari, gunakan lagi, beda tidak rasanya, berbeda. Ya, kalau sudah keras, rasanya mau pakai ini malas. Tapi kalau masih basah, nikmat sekali. Maka Nabi SAW sebagai manusia yang selalu terkait dengan apa? Siwak, bukan handphone. Ya, selalu terkait hatinya dengan siwak. Sangat perhatian dengan siwak. Sampai ketika Abdurrahman mempunyai siwak, Nabi pun apa? Menyempatkan diri untuk melihat siwak tersebut. Padahal beliau sedang sakitnya ini tidak mempengaruhi kesukaan beliau terhadap siwak. Biasanya kalau orang sakit dikasih makan, malas makan. Rasanya enggak kepingin makan. Diberi yang paling enak sekalipun, katakanlah pizza di hadapan mukanya, dia tidak akan makan. Tidak nafsu. Tapi Nabi SAW dalam keadaan sakit, beliau masih sempat menyukai apa? Siwak. Ini menunjukkan bahwa beliau terikat hatinya dengan siwak. Ya. Pernah kita sebutkan sebuah hadis yang antum saya yakin sudah hafal. Apa itu hadisnya? Tentang keutamaan siwak. Hah? As-siwaku mutahharatun lil fami mardhatun lil rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridha Rabb. Menyebabkan kita mendapatkan ridha Rabb. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tahu tentang keutamaan siwak, karenanya beliau selalu terkait hatinya dengan siwak. Kemudian tadi Aisyah meminta dari Abdurrahman saudaranya untuk memberikan siwak, dan beliau pun, dia pun memberikan kepada Aisyah, kemudian dibersihkan, kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersiwak ya, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan apa? Ila Rafiq ila ala, 3 kali. Kemudian apa kata Aisyah? Fakarat Aisyah radhiyallahu anha muqtabithah wa haqqa laha dhalika bi anna sallallahu alaihi wasallam tufiya wa ra'suhu fi sadriha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tsumma qada alaih, maksudnya meninggal dunia. Jadi mau meninggal pun masih sempat sikat gigi. Ya, dan di sini sikat giginya menggunakan apa? Siwak. Dan di sini ya ikhwah menunjukkan semangat beliau di dalam beramal saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW ketika itu bertanya, ya. Apa pertanyaan beliau? Pertanyaan beliau aina al-radan. Beliau mempunyai beberapa orang istri, bukan hanya satu. Dan ketika beliau di rumah Aisyah, Nabi SAW bertanya, besok jatahnya saya kemana? Besok jatahnya saya kemana? Jatahnya itu maksudnya giliran. Besok gilirannya saya kemana? Apa maksud beliau mengatakan itu? Maksudnya beliau sangat senang sekali untuk tinggal di rumah Aisyah. Bukan ingin segera pindah ke istri yang lain, tetapi berangan-angan sebisa mungkin beliau berada di rumah Aisyah selama-lamanya. Maksudnya selama waktu itu masih tersedia. Tetapi sekalipun demikian, beliau adalah contoh bagi umatnya. Beliau harus hadir, harus bersikap adil kepada para istrinya, memberikan hari-hari untuk istri-istrinya. Karenanya masih bertanya kepada Aisyah, kemana aku besok? Padahal sedang apa? Sakit. Dalam menurut yang sebagian para ulama, Nabi SAW meminta izin dari para istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah selama beliau sakit, dan mereka mengizinkan. Dan di sini menunjukkan kebolehan sang suami berada di salah satu rumah bersama istri, jauh dari istri yang lain, ya. Tetapi dengan apa? Dengan izin. Contoh, istri pertama di mana? KL. Istri kedua di Kelantan. Saya bilang boleh loh ya, bukan harus. Yang semestinya kedua-duanya di KL. Kalau memang antum di KL, Kalau antum di Kelantan, maka kedua-duanya harus di Kelantan. Ini semestinya. Tetapi terkadang ya, akhi, mungkin istri yang di Kelantan tidak bisa meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Ibunya sakit dan sang ibu diajak ke KL pun tidak mau. Susah ya? Pilih ibunya atau istrinya? Susah. Nah, sehingga di sini satu-satunya keputusan sang suami minta izin. Saya mau tidak mau harus tadi di UAE. Berarti saya harus apa? Saya harus berada di Kuala Lumpur. Saya minta izin bersama istri, katakanlah yang pertama atau yang kedua dan jauh darimu, ini boleh hukum. Asalkan apa? Mendapatkan izin. Bukan dengan tanpa izin. Nah, dengan ridho sang istri. Sebagaimana kisah Saudah yang memberikan harinya kepada siapa? Aisyah. Hadiah gratis. Saya tidak perlu dikunjungi Nabi, tetapi harinya untuk siapa? Aisyah. Baik, kita lanjutkan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, fikih dari hadis ini apa saja? Yang pertama, ini banyak ya. Hari ini ada 20 untuk hadis ini saja ada 20 fikih. Ada 20 faedah yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan Aisyah. Ya. Dari mana kita tahu ini keutamaan Aisyah? Karena dalam riwayat tadi disebutkan Nabi mengatakan aina ana ghadan, ke mana besok aku harus pergi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi senang berada di rumah Aisyah. Dan termasuk juga ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah. Karenanya pernah kita sebutkan Nabi memperumpamakan Aisyah seperti apa? Ada yang tahu? Matalu Aisyah kamathali fadlu Aisyah ala sa'irin nisa kafadlis sarir ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lainnya adalah seperti keutamaan sarir dari seluruh makanan yang lainnya. Dan sarid ini makanan yang paling lezat di zaman itu. Karena terbuat dari bahan makanan pokok yang tertinggi, yaitu apa? Bur. Gandum atau bur. Kemudian yang kedua daging. Lauk yang tertinggi. Ya, daging. Yang rendah banyak. Ya. Telur itu rendah, tempe rendah. Ini yang tertinggi, daging. Roti, daging, kedua-duanya tertinggi dan ini yang paling lezat. Jadi istilahnya daging direbus dengan kuah, ya, sup begitu, kemudian diberi roti. Ya, makan dengan roti, sedap sekali ini. Nah, ini zaman itu makanan yang paling afdol. Dan karena Nabi SAW, yang rendah apa? Yang terendah, yaitu roti dengan khal. Khal itu cuka. Tapi meskipun rendah, Nabi SAW mengatakan nikmatul khal. Nikmatul khal. Ya, senikmat-nikmatnya khal. Khal itu cuka. Cuka ya. Kalau kita mungkin nasi dengan garam. Sebab tidak ada lauk. Ya. Nabi SAW roti dengan cuka. Cuka atau cuka ya? Nah, boleh cuka apple, boleh cuka apa namanya? Ada yang bisa menerjemahkan khal? Cuka. Cuka. Cuka. Finger, iya. Finger ya? Vinegar. Oke. Kita lanjutkan. Apa dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan Aisyah? Besok saya tanya ya, apa saja yang menunjukkan keutamaan Aisyah dari istri yang lain? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Aisyah. Jadi giliran jatahnya Aisyah. Ini keutamaannya. Nabi meninggal di tempat di rumah Aisyah pada hari itu adalah giliran Aisyah. Wafatuhu sallallahu alaihi wasallam wa rasuhu baina meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pelukan Aisyah. Ini keutamaan, ya. Tidak dibiarkan terbaring di kasur tetapi dipeluk oleh Aisyah. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan Aisyah juga terjadinya percampuran antara air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah atau air ludah Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Aisyah menggigit siwak. Paham ya tadi ya? Nah. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat. Belum sudah empat. Baru nomor satu. Baru nomor satu. Keutamaan Aisyah. Oke, berarti nomor dua ya? Berarti tidak jadi 20 ini. Kurang 3, 17. Oke. Wrong number ini. Tidak apa-apa. Lanjut. Fadl Abi Bakar, keutamaan Abu Bakar dan keluarganya. Dari mana kita tahu keutamaan Abu Bakar dan keluarganya? Hah? Dari mana kita tahu? Abu Bakar dan Abdurrahman dan Aisyah ketiga-tiganya menghadiri kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak hadir. Ya. Ada lagi salah satu hadis dari Nabi bukan hadis ya. Keutamaan Abu Bakar di sini arba'atun tanasalu. Ibnu Jauzi mengatakan arba'atun tanasalu ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat orang yang berketurunan satu dengan yang lainnya keseluruhannya apa? Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Abu Quhafah, bapak dari Abu Bakar. Kemudian anaknya yaitu Abu Bakar. Kemudian anaknya lagi siapa? Abdul Rahman. Kemudian anak dari Abdul Rahman yaitu Muhammad. Keempat keturunan ini, bapak, kakek sampai cucu, keseluruhannya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat generasi ya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya nomor 3. Bolehnya kerabat istri datang ke rumah suami. Bolehnya kerabat istri datang ke rumah suami bila suami tidak membencinya. Bila suami tidak membencinya. Sebab sang istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumahnya. Sekalipun mertuanya, maksudnya sekalipun bapak dari istri itu, father-in-law, ya, atau sekalipun brother-in-law, kalau sang suami tidak suka dengan orang yang ingin dibawa masuk oleh istri kita, ini tidak boleh. Jadi perhatikan para istri, insyaallah nantinya. Ada yang tidak mau nikah? Ya. Tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan laki-laki untuk masuk ke rumah, termasuk juga perempuan ya, apabila sang suami tidak suka mereka datang ke rumah suami. Ya. Jadi biarpun mengetok, biarpun emergensi. Ya. Lalu bagaimana? Ya, temui saja di luar. Tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Sebab rumah ini adalah, sekalipun rumah itu rumah sang istri, tetapi dengan sang suami menjadi kepala keluarga, rumah itu menjadi kekuasaan siapa? Suami. Istri tidak boleh membawa masuk sekalipun yang ingin masuk itu adalah father-in-law atau brother-in-law, tidak boleh. Apabila sang suami tidak suka. Ya. Tetapi di sini tetaplah diusahakan untuk suka kepada father-in-law dan brother-in-law sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah mengizinkan Abu Bakar dengan Abdurrahman untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Keutamaan menggunakan siwak yang masih basah. Keutamaan menggunakan siwak yang masih basah. Karena tadi disebutkan bisiwakin rotbin, wa ma'ahu siwakun rotbun, bersama Abdurrahman siwak yang masih basah. Kemudian yang berikutnya, mempersiapkan siwak dan membersihkannya untuk digunakan oleh orang lain. Ya. Jadi boleh bagi seseorang membersihkan siwak kemudian digunakan oleh orang lain, ini boleh. Kemudian yang berikutnya, kebolehan menggunakan siwak orang lain setelah dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan bagaimana ya? Boleh juga tidak? Boleh. Ya, boleh. Habis dipakai suami, dipakai istri, atau habis dipakai istri, dipakai suami, tidak masalah. Tetapi memang utamanya adalah dibersihkan terlebih dahulu. Terkadang ya ikhwah, jangan kaget ya Ki. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai beliau makan, beliau apa? Menjilati tangannya. Ya. Dan ini yang kita khawatirkan karena kita hidup di masa yang bisa dikatakan cukup modern, ya, makan di meja, terlebih acara bersama orang-orang, katakanlah orang-orang besar. Terkadang kalau kita makan di UAE saja, di cafeteria, terkadang di kantin, terkadang kita malu. Ya, ada akhwat yang melihat gitu. Terkadang harus apa? Harus sembunyi. Atau bahkan sama sekali tidak melakukannya. Ini salah ya. Kita berada di area kita sendiri, yaitu area kaum muslimin. Di area kita sendiri, kita harus menghidupkan sunnah. Ya. Dan nanti ketika kita berada di area bersama orang-orang kufar, kita tidak perlu malu. Ini agama kita ya. Kita harus bangga hidup di atas agama kita. Biarkan mereka bertanya, biarkan mereka belajar. Ketika mereka orang Islam tuh jorok ya. Habis makan begini. Jelaskan kepada mereka manfaatnya. Jelaskan kepada mereka, inilah Islam. Biarkan mereka yang menerima Islam menjadi jalan hidupnya kaum muslimin. Bukan sebaliknya, kita yang menyesuaikan diri, akhirnya banyak sunnah-sunnah kita yang di bumi hanguskan. Nah, ini baru yang kecil-kecil ya. Kita baru belajar tentang siwak, tentang dari cara makan, belum yang besar-besar. Belum tentang salam, belum tentang ini, belum tentang, masih banyak perkara yang harus kita pertahankan. Nah, kita lanjutkan. Tentu saja kebolehan dua orang menggunakan satu siwak, boleh. Jadi jangan khawatir, boleh berkongsi siwak. Ya, boleh berkongsi siwak. Mungkin begini ya, ujung sini punya saya, ujung sini punya. Boleh juga. Good idea. Seperti kakak beradik mungkin, atau tau am ini apa, twin. Ya. Selalu tinggal satu kamar. Sudah university pun minta tinggal satu kamar, ya. Kalau tempat kita di kos gitu ya. Nah, boleh saja. Ini punya saya, ini punya kamu. Tidak masalah. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya pelayanan istri kepada suaminya. Nah, ini perlu ini dipelajari oleh para akhwat, bahwa di antara tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan kepada sang suami. Tidak harus namanya suami itu mengambil piring sendiri, mengambil gelas sendiri, kemudian apalagi mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri. Termasuk juga tidak harus sang suami ini mencuci pakaian sendiri. tidak harus sang suami ini menyetrika pakaian. Ya. Tidak harus sang suami masak sendiri. Boleh masak berdua, boleh. Sang istri memotong, sang suami yang goreng-goreng gitu ya. Ini boleh. Jadi intinya apa? Di sini menunjukkan bahwa sang istri itu memberikan khidmah kepada suaminya. Dan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu sudah biasa seorang wanita membawa bermil-mil, 4 sampai 5 mil air, mengambilkan air untuk suaminya. 4-5 mil ya untuk suaminya. Sekitar 3 kilo, 2,5 kilo berjalan kaki untuk mengambilkan air untuk suaminya. Bawa ember itu ya, Ki. 2,5 kilo. Bayangkan ya. Ya, atau galon 2,5 kilo berjalan untuk mengambilkan untuk suaminya. Dan ini sudah biasa. Dan itu harus terus apa namanya? Kita lestarikan. Jangan sampai para wanita ini ketika mereka menjadi istri, mereka yang jadi king. Jadi apa kalau perempuan? Queen. Queen. Queen control. Ini soalnya no camera, jadi kita boleh ekspres. Duduk, kalau kita di tempat kita mas ya, kalau di sini mungkin bang ya. Bang, tolong ambilkan. Bang, tolong. Bang, abangnya semua yang ngerjakan. Ya, ini terbalik. Perhatikan bagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi Sallam, apakah aku harus meminta? Apakah kamu ingin aku meminta dari Abdurrahman? Gitu kan? Kemudian mengambil, membersihkan, menyiapkan, kemudian memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, bolehnya seseorang beramal, ya, termasuk peramal syar'i, cukup dengan isyarah yang bisa difahami. Cukup dengan isyarah yang bisa difahami. Isyarah itu tanda. Jadi boleh kalau katakanlah lecturer mengatakan diam, ya, dengan ini. Atau katakanlah di tengah-tengah sholat sekalipun, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih hadis Aisyah, "Shalla Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi wa huwa syakun, fa shalla jalisan, wa shalla wara'ahu qaum qiyaman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya dan dia syak, ragu-ragu. Berat, syak. Fasalla jalisan. Nabi SAW karena berat, sakit ya, beliau sholat dalam keadaan duduk. Wasalla wara'ahu qaum qiyaman. Di belakangnya ada satu kaum sholat sambil apa? Berdiri. Karena perasaan mereka, kami kuat, yang sakit siapa? Nabi SAW. Sedangkan kami di belakang beliau sehat, kuat. Berarti beliau boleh duduk, saya tidak boleh duduk. Ini prasangka siapa? Para sahabat di belakangnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu. Di tengah-tengah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat apa? Bisa difahami tidak ini? Kalau bisa difahami, lakukan. Ya. Termasuk juga seandainya imam di tengah-tengah salatnya memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, umpamanya ada ular, imamnya takut dengan ular, dia minta orang yang di belakangnya yang dia tahu pasti ini pemberani gitu ya, yang jelas saya takut, dia mengatakan bunuh ular itu gitu ya, dengan isyarat. Ini boleh di dalam sholat sekalipun. Boleh dikerjakan selama dengan isyarat. Ini hanya contohnya ya. Nah. Boleh juga, termasuk juga Bang memberikan isyarat untuk merapatkan shaf. Ya. Nah. Tapi ya ikhwah, perlu diperhatikan, kalau kita melihat ada shaf yang renggang, sebelum kita sholat sebaiknya kita geser. Katakanlah kita melihat ada shaf yang renggang, sebelum kita mulai sholat, kalau memang bisa dirapatkan, kita geser bapak ini pelan-pelan. Ya. Tapi kalau kira-kira digeser tidak mau, tinggallah. Sebab apa namanya? Biasa orang tua ini ilmunya pun ilmu tua. Ya. Jadi terkadang bergeser satu inci pun beliau tidak mau. Ya. Lalu kalau depan kosong, tidak maju ke depan. Kalau depan kosong, maju tidak? Maju. Kalau geser ke kanan batal. Maju ke depan tidak batal, geser ke kanan batal. Why? Ya. Tapi memang demikianlah, kita memang harus bersabar dengan orang-orang tua sebab terkadang ilmu yang di zaman itu belum sampai kepada mereka, sekarang sudah sampai kepada kita. Karena kita harus bersabar ya ikhwan. Menghadapi orang tua harus benar-benar bersabar. Memang kita lebih berilmu, tapi kita tetap harus beradab di dalam menyampaikan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, nomor berapa? 9. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunnah. Dan selalu mengerjakannya sampai meninggal dunia, sampai akhir hayatnya. Dari mana kita ambil ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melakukan bersiwak sampai beliau meninggal dunia. Baik, kemudian berikutnya. Hadis ini menjelaskan kesalahan Rafidah. Tahu ya, Rafidah. Mereka kelompok dari golongan Syiah. Syiah ini mempunyai beberapa golongan, di antaranya adalah Rafidah. Dan mereka ini dikatakan Rafidah karena mereka menolak a'imah selain imam yang mereka inginkan. Menolak Abu Bakar, menolak Umar, termasuk menolak sunnah seluruhnya. Dan mereka tidak senang dengan kalimat Rafidah. Kita sebut Rafidah. Apa kesalahan mereka? Karena mereka menyangka atau menyampaikan dalam kitab-kitab mereka, dalam ajaran mereka, bahwa Nabi SAW meninggal dunia di rumah Ali radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis yang mereka bawakan itu tidak sahih. Hadis ini sahih. Beliau meninggal di mana? Di pelukan Aisyah dan di rumah Aisyah. Nah, hadis yang mereka bawakan tidak sahih. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan hujah yang mereka sampaikan, cukup antum bawakan hadis ini, selesai. Tetapi permasalahannya, ketika dia antum sampaikan hadis ini, apa jawabannya? Siapa yang perawi hadis ini? Aisyah. Wah, ini Aisyah ini kepalanya ini. Jadi dalam agama mereka itu Aisyah kufur. Dan sempat dalam ayat Al-Qur'an innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah di sini siapa? Aisyah. Hati-hati ya. Jadi mereka tahu perawinya Aisyah, tidak mau diterima. Perawinya harus orang-orang mereka. Ya. An Ali, an siapa baru bisa diterima. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kecerdasan Aisyah dan kesempurnaan akalnya. Sekalipun sempurna, tidak sesempurna laki-laki. Karena Aisyah adalah wanita. Sekalipun sempurna, ini dikatakan apa? Kesempurnaan dan kecerdasan Aisyah, tetapi tetap tidak sesempurna laki-laki. Tidak disebutkan di situ ya, ini hanya tambahan dari saya. Yang disebutkan adalah menjelaskan apa? Kecerdasan Aisyah dan kecerdikannya. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Ya Allah, siapa? Aisyah tahu ya Nabi ini siwak. Nabi tidak mengatakan, tetapi Nabi apa? Melihat ke arah siwak dan Aisyah paham. Apakah aku harus mengambilkannya untukmu? Dan dijawab ya. Menunjukkan sang istri tahu apa yang diinginkan suaminya. Terkadang sang istri yang kurang perhatian kepada suaminya tidak paham-paham diberikan tanda oleh suaminya. Maksudnya apa? Ayo pulang begitu. Ya, sedang acara, sang suami ada sesuatu, bolak-balik lihat jam, istrinya santai saja, minum tenang saja. Ya, it's okay. Beri tanda begini, tetap tidak paham. Susah. perlu mendapatkan istri-istri yang cerdas seperti Aisyah. Ya, cukup diberikan kode begitu, ah sudah paham. Suami sudah lihat jam, ah, berarti ada ngajak pulang. Nah, termasuk juga seandainya sang suami apa namanya disuguh minuman umpamanya ya, kemudian kok rasanya seperti suami apa berat untuk minumnya, berarti ada sesuatu dengan minumannya. Ya, biasanya sang istri tahu, oh biasanya memang suami saya tidak suka gula, segera mengambilkan air putih, dituang air putih, seperti itulah. Ya, semestinya seorang istri. Nah, hari ini fikuh zawaj, fikuh nisa. Ikhwan nanti ada harinya insyaallah. Kemudian apa lagi? Kemudian tadi sudah menyebutkan ya. Nah, berikutnya adalah keutamaan siwak. Keutamaan siwak. Kalau tadi tentang Nabi SAW semangat beliau, kalau ini adalah keutamaan siwak. Dari mana kita tahu? Bahkan sampai meninggal pun Nabi masih menggunakan siwak. Tandanya siwak ini sesuatu yang sangat penting sekali bagi Nabi SAW. Berarti ya ikhwah, mulai hari ini kita harus bersemangat untuk membersihkan gigi kita ya. Ya, baik dengan sikat gigi ataupun dengan siwak. Ya, malam sebelum tidur khususnya, kemudian di pagi hari atau siang hari setelah makan. Apabila kita bisa, setiap wudu kita menyikat gigi kita seperti yang disebutkan dalam sunnah. Apabila berubah bau mulut kita, bersiwak. Apabila kita mau sholat lail, bersiwak. Apabila kita mau sholat, bersiwak. Semua tempat-tempat yang disyariatkan sudah kita sampaikan waktu itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, perkataan Nabi SAW, ilal rafiq ila'la, ilal rafiq ila'la. Ini ringkas kan. Kalimat ini ringkas. Maksudnya, ke rafiq ila'la, ke rafiq ila'la. Ya, ini tempat yang tinggi. Di sini ada dua qaul di antara para ulama. Tidak harus ditulis, faedah saja. Yang pertama mengatakan, rafiq ila'la ini adalah namanya Allah. Tetapi ini tidak rajih. Yang rajih adalah yang kedua. Yaitu sekelompok orang-orang yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Ya, salah satu ayat dalam surat An-Nisa menyebutkan tentang Rafiqul A'la, dan mereka ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi riwayat Aisyah. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira baina dunya wal akhirah. Tidaklah nabi itu kalau menjelang ajalnya, sakitnya, sakit menjelang ajalnya, ini diberikan dua pilihan. Apa pilihannya? Dunia dan yang kedua akhirah. Jadi nabi itu kalau sakit diberi dua pilihan. Imma tetap hidup, imma apa? Mati. Ya, lain dengan kita. Kita tidak ada pilihan. Hari ini harus mati ya mati, gitu ya. Tapi kalau Nabi tidak. Nabi di sini diberikan dua pilihan, hidup atau mati. Wa kana fi syaqwahu alladhi qubida fihi wa akhatu bughran syaitan. Nah, di sini Nabi SAW memilih apa? Memilih meninggal dunia, karenanya beliau mengatakan ilar rafiq ilala, ilar rafiq ilala. Dan di sini diriwayatkan fasami'tuhu yaqul ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan inilah yang dimaksud ilar rafiq ilala, yaitu ya Allah, aku mohon padamu agar aku disatukan bersama siapa? Alladina an'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Siapa saja mereka? Para nabi, orang-orang yang siddiq, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Itu keinginan Nabi. Karena Nabi di akhir hayatnya berdoa mengucapkan apa namanya? Ini istihlal. Nah, mengatakan kalimat tauhid, kemudian mengatakan ila rafiqil ala, maksudnya adalah berdoa kepada Allah semoga disatukan bersama mereka. Nah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan. Yang berikutnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau meninggal dunia? Pada hari Senin. Bulannya adalah Rabiul Awal. Tetapi para ulama berselisih tanggalnya. Ya, ada yang mengatakan tanggal 12. Berapa umur beliau? 63 tahun. Kalau 63 berarti beliau 13 tahun di Makkah berdakwah tauhid, kemudian 10 tahun di Madinah. Dan di Madinahlah turun syariat. Ya. Qila bahwa ada yang mengatakan di antara para ulama bahwa Nabi mendapatkan perintah salat di Makkah, tetapi kebanyakan syariat di Madinah. Seperti puasa, zakat, haji diwajibkan di mana? Di Madinah. Dan di Makkah belum diwajibkan kecuali salat. Sehingga dakwah Nabi SAW di Makkah konsentrasinya adalah apa? Tentang akidah tauhid. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, ya, waktu sudah hampir habis atau bahkan sudah habis, tetapi kita mau tidak mau harus mengambil hadis yang terakhir ini, ya, tanpanya kita tidak akan berpisah. Nah, sudah siap ya, diikuti ya. An Abi Musa Al-Ash'ari. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qala. Qala. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yastaku. Wa huwa yastaku. Bisiwakin ratbin. Bisiwakin ratbin. Qala. Qala. Wa tarafa as-siwak ala lisanihi. Wa tarafa as-siwak ala lisanihi. Wa huwa yaqul. Wa huwa yaqul. والسواك في فيه والسواك في فيه كأنه يتهوى كأنه يتهوى. Hadis ini mantap ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa Abu Musa Al-Asy'ari? Yaitu Abu Musa, beliau mempunyai nama, beliau adalah Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais. Beliau sahabat yang masyhur, dijadikan amir oleh Umar dan Uthman, termasuk Amir Basrah. Amir ini pemimpin ya, apa, menteri gitu ya, bisa dikatakan gubernur, lebih tepatnya gubernur bukan menteri. Fada'alahu Nabi SAW faqal, kemudian diantara keutamaan beliau, Nabi mendoakannya. Apa doa Nabi SAW? Dan pasti mustajab ya. Allahumma ghfir li Abdullah ibn Qais. Ya Allah ampunilah Abdullah ibn Qais. Maksudnya adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Ya Allah ampunilah dosanya. Sudah. Kurang apa ya, akhi? Sudah didoakan oleh Nabi SAW. Wadkhilhu mudkhalan karima. Dan masukkan ke dalam tempat masuk yang mulia. Maksudnya surga. Sudah didoakan Nabi SAW, diampuni dosanya. Dan dimasukkan dalam surga. Ya. Tinggal beramal di dunia. Selesai ya. Sudah didoakan oleh Nabi SAW. Ini keutamaan beliau. Ada di antara kita yang didoakan oleh Nabi SAW? Jumpa saja? Belum. Ya? Tidak. Jumpa saja tidak. Apalagi didoakan. Ala kulli hal, kita mengikuti apa yang ditinggalkan oleh para salafus salih. Di antaranya adalah para sahabat Nabi SAW. Di antaranya yang ditinggalkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Mungkin jejaknya kalau kita ikuti, kita bisa masuk bersamanya. Karena apa sabda Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung siapa temannya. Kalau teman kita adalah Abu Musa Al-Ash'ari, karena kita selalu membaca hadis-hadis beliau, ya siapa tahu kita dimasukkan dalam surga dan diampuni dosa-dosa kita seperti Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian al-mar'u ma'a khalilihi. Hadis yang lain mengatakan al-mar'u ma'a khalilihi. Seseorang itu akan bersama kawannya. Kalau kawannya surga, maka ikut masuk surga. Nah, kemudian apa yang aneh di sini? Aneh adalah kalimat oh, betul? Jangan kaget. Ini oh, ini asalnya adalah hu, tetapi diganti ha menjadi hamzah. Ha diganti menjadi hamzah. Oh. Dan ini adalah suara yang keluar dari orang yang hampir muntah. orang yang mau muntah biasanya keluar suara itu. Kemudian muntah, gitu ya. Jangan ada yang setrum. Sebab sebab muntah ini menular atau bisa nyetrum kalau bahasa kita. Karena kalau listrik elektrik itu kalau dipegang orang lain pasti akan setrum ya, terkena. Contoh umpamanya saya pegang elektrik, saya kesetrum. Ya, shock. Ada orang yang pegang saya, pasti dia akan shock juga. Nah, kalau di bahasa kita kesetrum yang dimaksud adalah ikut terpengaruh. Jadi kalau ada satu yang muntah, ya biasanya dia akhirnya ikut, yang lain ikut muntah. Nah, di sini ya ikhwah, syahid di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya nanti kita akan jelaskan karena tatahwa atau enam, yaitu mengeluarkan suara muntah. Kita jelaskan hadisnya. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, aku pernah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersiwak dengan siwak yang masih basah. Lagi-lagi siwak basah ya. Menunjukkan keutamaan siwak basah dan itu pasti nanti akan ada di faedah dari hadis. Qala wa tarafa siwak ala lisani, dan ujung siwak ini daripada lisan, lidah. Ya. Wa huwa yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suara. Yaqul di sini bukan berarti mengatakan, tetapi apa? Terkadang mengeluarkan suara. Suara apa yang keluar darinya? Kalau orang sikat gigi kemudian menyikat lidahnya terutama terlalu dalam, ya, suara apa? Mau muntah. Wasiwak fihi ka'annahu yatahawwa, dan siwak berada di mulutnya seperti dia mau. Nah, kita jelaskan hadis ini secara umum menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak sampai apa ya, bisa dikatakan berlebihan, bersungguh-sungguh dalam bersiwak. Terbukti apa? Beliau menyikat lidahnya dan bahkan lidah yang bagian dalam. Sebab seseorang kalau hanya siwak biasa saja di bagian depan tidak akan mengeluarkan suara tadi itu. Tapi ini bisa keluar apabila kita menyikat sampai bagian dalam, menyentuh bagian belakang lidah. Paham ya? Nah, dan ini menunjukkan bahwa bolehnya seseorang dan sunnahnya seseorang itu bersiwak sampai berlebihan, sampai sangat bersih sekali, bisa dikatakan demikian ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Keutamaan menggunakan siwak yang masih basah. Dan siwak termasuk ibadah. Yang kedua, disyariatkannya berlebihan di dalam bersiwak. Karena dengan berlebihan di dalam bersiwak itu akan menambah bersihnya gigi. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan siwak terkadang untuk membersihkan lidah. Dan ini sebelum para ilmuwan sekarang menemukan alat pembersih lidah, ya, dan bakteri yang ada pada lidah, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita terlebih dahulu. Baru orang sekarang menemukannya, bahwa lidah itu ternyata juga tempat bakteri. Baru sekarang muncul. Saya mungkin baru 1 tahun ini saya melihat ada, tahu ya, alat pembersih lidah bentuknya seperti ini, ya, tidak terlalu bulat juga sih. Kemudian ada ininya, ada gigi-giginya untuk sikat gigi lidah, tahu kan? Nah, diterjemahkan apa ya sih? Nggak ada yang paham ini, bingung saya. Belum pernah pergi ke ini apa namanya, kalau tempat saya apotek, kalau di sini apa ya nyebutnya, farmasi. Ah, kalau nanti ke farmasi lihat bagian toothbrush, kemudian lihat benda yang bentuknya seperti ini, kotak begitu, ini biasanya digunakan untuk menyikat gigi apa, lidah, menyikat lidah. Nah, ini baru, belum lama, baru 1 tahun ini mungkin umurnya. Tetapi ya sih, kita mempelajari hadis ini, kalau kita dapat sebelumnya, pasti kita sudah tahu bahwa sesungguhnya Nabi SAW sudah mengajarkan masalah ini. Jadi mestinya menemukan alat ini siapa? Kaum muslimin. Ya. Jangan mereka mengaku-ngaku kami menemukan. Tidak, ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau menyikat lidahnya. Nah, Jawaz al-istia imam bihadratir ra'iyah. Di sini kurang penting tapi boleh saja ditulis kebolehan imam Nabi SAW, imam khalifah bersiwak di depan ra'iyah, yaitu apa ini rakyatnya. Jadi tidak aib kalau seorang raja katakanlah, atau seorang perdana menteri, presiden, ini bersiwak di depan rakyatnya. Tidak harus bersiwak itu di toilet atau di tempat-tempat lain, tapi boleh saja di depan mereka. Dalilnya apa? Dalilnya kedatangan Abu Musa al-Asy'ari. Akbal tu ilan Nabi SAW wa mayya rajulan, bersamaku dua orang minal asy'ariyin, dari kaum asy'ari. Berarti ada tiga. Nah di sini Nabi SAW tetap melanjutkan siwaknya, tidak masalah ya. Dan ini dalam Islam tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian berakhirlah hadis kita terkait dengan bab apa? Siwak. Kita akan melanjutkan bab mengusap. Kita akan baca bab al-mas' 'ala al-khuffain, bab mengusap kedua khuf ya, sebab tidak boleh hanya mengusap satu, harus kedua khuf. Jadi karenanya sering disebutkan kedua khuf. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'. Pertemuan yang akan datang, to be continued ya, saya hanya baca babnya saja. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, sudah larut ya. Terkait dengan bab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh diingkan kita unel? Boleh dikategorikan macam mulut dan hidup bab. Barakallahu fiik. Pada awal pembahasan tentang apa ini siwak sudah kita jelaskan bahwa boleh menggunakan selain kayu arok, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan kebersihan yang didapatkan dengan alat tersebut. Kalau kurang dari kayu arok berarti kurang pahalanya, tetapi kalau sama atau bahkan lebih mendapatkan pahala yang sama dengan menggunakan kayu arok. Ya. Nah, tetapi ya akhi, saya katakan bahwa tidak mungkin antum bawa sikat gigi ke dalam tempat sholat, ke dalam masjid, mungkin impossible ya. Tapi kalau siwak bisa dibawa kemana saja. Karena ya akhi, mungkin kalau antum mau pergi ke masjid bawa siwak, tapi kalau di rumah sebelum berwudu gunakan sikat gigi, no problem, tidak masalah. Terkadang Imam Ahmad juga pernah ditanya bagaimana dengan kain, bagaimana dengan jari ya. Boleh dan tetap mendapatkan pahala, tetapi sesuai dengan kebersihan giginya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Dari kata yang ini, kalau kawan dia ataupun saudara dia yang ingin datang ke rumah dia belum mengenai suami. So, katakanlah suami itu ada outstation dekat luar. Contohnya rumah dia dekat Kelantan, suaminya ada station dekat KL. So, tinggallah isteri itu sama diri. Okay, so adalah kawan isteri itu datang untuk meletak bersama isteri. Kawan isteri itu datang untuk menumpang semalam atau dua. So macam mana rupanya? Adakah isteri itu boleh membolehkan kawannya masuk ke rumah? Contohlah ada di kawasan kampur. Kampur, yeah. Tak ada talian. Tidak boleh ya, sampai mendapatkan izin dari suami. Ya. Kalau ada handphone, telepon. Tidak ada, tunggu sampai suami mengizinkan. Allahumma, kecuali kalau memang dia bukan kali yang pertama ini, tetapi sudah beberapa kali, dan istri merasa suaminya akan ridho, tetapi jangan sering-sering ya. Sebab apa? Istri ini mudah menyimpulkan. Sang istri, wanita, itu mudah menyimpulkan. Suami saya pasti boleh. Tetapi terkadang tidak, sebab suami itu terkadang berubah. Hari ini dan besok berubah. Ya. Laki-laki sering berubahnya, karenanya kadang sulit ditebak. Ya. Sebab melihat kondisi ya, mungkin hari ini dia baik sama kita, tapi besok dia enggak baik. Istri tidak tahu kalau dia tidak baik dengan kita. Nah, tapi kalau memang kebiasaannya boleh, ya diperbolehkan. Tapi lebih ahsannya tiga. Sampai mendapatkan izin dari suami. Dan sekarang teknologi sudah banyak. Tidak ada talian di desa pun sekarang ada. Saya yakin sudah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup. Tadi saya kata yang masuk itu Abdul Rahman bersama Abu Bakar. Tapi ada hadis ini kata Abdul Rahman bin Abi Bakri. Bukan berkata Anwar. Abdul Rahman? Abdul Rahman bin Abi Bakri. Aywa. Tak ada sebut pun bahawa Abu Bakar masuk. Barakallahu fi. Mungkin ini yang terlewat oleh saya ini. Nah, barakallahu fi. Betul-betul ya. Jazakallahu khairan. Jadi di sini tidak ada isyarat bahwa Abu Bakar ikut masuk ya. Jazakallahu khairan. Ini yang terlewat dari saya. Ini sabulisan, terlewat oleh lidah saya. Karena apa? Karena kalimat radhiyallahu anhu. Nah, jazakallahu khairan. Ada lagi yang lain? Tidak ada timbul masalah, insyaallah. No problem. Ada lagi dari akhwat? Jika ada pertanyaan, saya akan bertanya. Baik. Sebutkan faedah dari hadis Aisyah terkait dengan keutamaan Aisyah. Sebutkan empat dalil keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang pertama, tenang, ini akhwat. Keutamaan Aisyah. Satu saja yang menyebutkan. Seorang saja. Ayo sebutkan. Wafatnya Nabi pada hari Aisyah. Berikutnya. Perhatikan pertanyaannya. Sebutkan dalil keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Tadi sudah disebutkan satu contohnya, wafatnya Nabi di rumah Aisyah. Di pada hari Aisyah ya. Nah, ada lagi yang lain? Satu yang keras. Bukan, pertanyaannya itu dalil faedah menyebutkan bahwa keutamaan Aisyah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Di antara dalilnya adalah apa? Nabi meninggal di rumah Aisyah pada hari Aisyah. Ada lagi dalil yang lain? Titik. Belum titik itu, masih ada lanjutannya. Itu faedah lain. Apa? Nabi SAW wafat di pelukan Aisyah. Ada lagi? Tadi sudah disebutkan sedikit tentang siwak. Bercampurnya air liur dengan Nabi SAW, titik? Belum titik. Belum titik. Sebelum meninggalnya Nabi SAW. Kalau hanya bercampurnya, sering bercampur. Tapi bercampurnya pada momen apa? Sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini terkait dengan wanita, harusnya lebih paham ya. Lain kali ini lebih difahami lagi. Wassallallahu wasallam ala Muhammad rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insyaallah.